Iwan dan kawan-kawan semuanya. Kita lanjutkan lagu yang berikutnya. Jangan, apa mas dulu? Jangan rubah takdirku. Kita bermain bersama Romansa News. Spesial buat teman-teman muda di sini. Fabio. Di setiap doaku, di setiap air mataku, selalu ada kamu. Di setiap kataku, ku sampaikan cinta ini, cinta kita. Peace. Oke, luar biasa siang hari ini teman-teman Radar Komoditi Data Yang. Terima kasih Ulil juga, terima kasih sekali lagi.